الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني الله وإياكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatani khafifatan 'ala al-lisan habibatan ila ar-rahman faqiratan fil mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-'azim. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda dua kalimat yang ringan diucapkan, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berat ditimbang Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan-lisan kita ternyata dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Habibatan ila rahman, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan cintanya makhluk. Cintanya Allah subhanahu wa ta'ala yaliku bijalalihi wa azamatih, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Ayat ini sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Laisa kamitslihi syai, Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Potongan ayat ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah, dan kelompok-kelompok yang sejalan dengan mereka, yang mereka menakwilkan sifatullah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang sifat al-mahabbah dalam Al-Quran ataupun dari sunnah Rasul SAW, mereka menakwilkan dengan al-tawaf, pahala. Tentunya penawilan ini adalah penawilan yang batil, yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi tabi'in, ataupun para ulama yang datang setelah mereka. Ahlu sunnah menetapkan sifatullah tanpa adanya penakwilan, tanpa adanya penyerupaan dengan makhluknya. Kemudian potongan ayat berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar, as-sami', dan maha melihat. Maha melihat pendengar Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan ayat ini, wa huwa as-sami'ul basir, sebagai bantahan terhadap kelompok musyabbihah, kelompok yang menyerupakan makhluk yang fakir ini, makhluk yang lemah ini, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yasifun, ta'ala Allah amma yaqulun, uluwan kabira, mahti Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ahlu sunnah menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak menyamakan dengan makhluknya. Barang siapa yang menetapkan sifat Allah namun dia menyamakan dengan makhluknya, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena bukan prinsip ahlu sunnah wal jamaah demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian thaqilatan fil mizan, kalimat, dua kalimat yang tadi, berat timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang riwayat Abu Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walhamdu subhanallah, walhamdulillah, tamla'ani au tamla'ani fil mizan. Subhanallah, walhamdulillah, penuh ditimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah walhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah, tasbih wa tahmid, memenuhi langit dan bumi. Merupakan dua kalimat ini agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dua kalimat ini, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, memiliki pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan memiliki timbangan Allah subhanahu wa ta'ala, memperberat timbangan Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian potongan berikutnya adalah subhanallahi walhamdu bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, wa bihamdi fa subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang penuh dengan keagungan. Ini ala tanzihillah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala min kulli aibin wa naqsin, dari segala macam kekurangan dan keaiban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita membasahi lisan kita dalam hidup kita, selalu mengucapkan tasbih wa tahmid, bertasbih subhanallah wa tahmid walhamdulillah, atau subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, karena akan memperberat amalan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikian wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat mengejutkan, hari yang dimana seseorang melupakan temannya, suami melupakan istrinya, orang tua melupakan anak-anak mereka. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yubnih. Pada hari itu, ini pada hari kiamat, seseorang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya. Orang tua tidak memperhatikan anak-anak mereka. Likullin ri'im minhum yawma idzin sya'nu yubnih. Pada hari itu masing-masing mencari keberuntungan masing-masing. Maka pada hari itulah manusia membutuhkan amalan mereka. Kita semuanya membutuhkan amalan kita. Dia tidak menginginkan atau tidak juga mengingat harta yang dikumpulkan. Tidak juga ia mengingat jabatan yang ia raih. Bagaimana yang ia pikirkan adalah bagaimana amalan kebaikannya berat timbang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala amalan tersebut belum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing manusia diberikan kitabnya, kitab catatan amalan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hatiba." Bacalah kitabmu ini, baca sendiri, engkaulah yang akan menghisab sendiri pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka, orang-orang yang muslihin, orang-orang yang saleh, yang beruntung, mereka mendapatkan kitab mereka. Tatkala diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil dengan tangan kanan mereka, mengambilnya dengan tangan kanan mereka. Kemudian giliran orang-orang yang celaka, auzubillah, tatkala mereka diperintah untuk mengambil kitab mereka, mereka tidak mampu mengambilnya. Disebutkan Syaikh Al-Fauzan rahimahullah taala, hadisullah taala, dalam kitab Aqidatul Tahawiyah, Syarah Aqidatul Tahawiyah, beliau mengatakan, tatkala mereka diperintah untuk mengambil kitab mereka, orang-orang yang celaka ini, tangan kanan mereka dikunci, tangan kanan mereka mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan kiri mereka yang bisa mengambil kitab mereka, namun mereka mengambilnya dari arah punggung mereka. Na'udzubillah. Nah, pada hari itulah manusia membutuhkan amalan kebaikan mereka. Amalan kebaikan itulah yang mereka harapkan, yang bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan izin Allah, bi fadlin minallahi wa rahmati. Maka pada hari ini, wahai saudara kaum muslimin, kesempatan kita beramal saleh, kita beramal kebaikan dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan hati-hati kita, berupa keyakinan yang muncul dari hati, ar-raja wa tawakkul wal khauf min Allah, dengan anggota badan kita, dengan kita beramal kebaikan, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, dengan lisan kita ucapan-ucapan al-khairiyah, amal-amal kebaikan, ucapan yang baik, subhanallah walhamdulillah ila akhirin, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan berbagai macam kebaikan sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat harta, anak-anak dan kedudukan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kengerian pada hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مشرف القلوب اشرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا وفقهم على الخير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.